ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك. Manusia tak bernyawa lagi, akan datanglah enam pertanyaan. Pertama, siapakah Tuhanmu? Kedua, siapakah Nabimu? Ketiga, apakah agamamu? Keempat, apakah kiblat kamu? Kelima, apakah imam kamu? Pertanyaan